silakan Pak Dibio. Silakan. Sebenarnya ya, masalahnya itu adalah masalah hierarki ya, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif ya. Sebetulnya MPR, DPR itu kan legislatif, di mana badan pembentuk undang-undang kan. Dia meminta komisi-komisi yudikatif, dalam ini komisi yudisial, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Departemen Hukum, termasuk diantaranya, yaitu termasuk badan-badan hukum lah. Jadi sebelum membuat hukum, perundang-undangan, dia minta konsultasi. Bukan malah sebaliknya, inilah ceritanya, makanya hukumnya itu dipolitisir gitu loh. Jadi tolonglah, MPR, DPR ini jangan terlalu menyombongkan diri. Dia wakil rakyat, di mana dia badan membentuk undang-undang legislatif gitu. Eksekutifnya ya presiden beserta menterinya, staf kabinet, beserta para bawahannya yang melaksanakan negara ini. Gitu. Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih Pak Dibio. Saya beralih ke Pak Irawan, selamat siang. Siang. Saya dari orang awam, saya setuju apa yang barusan, tapi saya sebagai orang awam, komentar saya cuma, kok maling dan perampok boleh ya disuruh memilih kepala polisi? Aneh-aneh aja Indonesia. Terima kasih. Oke, okay. Pak Patrick? Ya, selamat siang. Siang, silakan Bapak. Ya, untuk dari sisi hierarki yang sampaikan Pak Sidio, betul ya, satu sisi itu. Tapi di satu sisi lain, ini kan masalah kepercayaan publik terhadap wakilnya di DPR. Masalahnya selama ini track record DPR kan jelek, sumbernya korupsi, tidak punya integritas, tidak punya kredibilitas, pokoknya intinya jelek lah. Jadi akhirnya apapun yang DPR lakukan itu di depan rakyat sudah gak benar gitu, karena memang yang Bapak yang kedua sampaikan dalamnya banyak maling. Jadi apapun yang dilakukan ya pasti dikritik, pasti rakyatnya protes. Tapi kalau track record-nya dia bagus, DPR bagus, saya kira rakyat pun akan selalu mendukung seorang pemimpin atau wakilnya yang punya integritas tinggi. Saya kira itu, Bu. Terima baik, kasih. Terima kasih Pak Fensi. Pak Tulus? Ya. Ya, memang kalau menurut saya juga nggak pas. Ya, hampir sama sih masalah kredibilitas. Kita tahu selama ini kan di DPR kayak politik dagang sapinya kan kenceng banget itu. Nah, cuman memang saya juga kurang paham nih tata negara nih. Sebetulnya yang layak memilih itu siapa supaya dia bisa bekerja independen, gak ada utang budi begitu. Mungkin itu yang saya kurang paham. Terima kasih. Baik. Selamat siang Pak Kahil. Selamat siang. Silahkan Pak. Ini bahaya sekali ya. Analogi saya ini kayak kasih golok anak kecil. Dimana pelawak, cengenges, penyanyi, bekas artis yang ada. Kurikulum ini gak jelas di dunia politik. Aduh gak, dari petunan jenderal anggota DPR. Yang kita gak tahu CV-nya itu seperti apa. Bekas rampok kah atau bekas garong. Lalu sekarang iming-iming kasih 50 ribu untuk beli masa. Ini bahaya sekali. Coba saya pikir DPR ini sudah babak belur ya, sudah jauh dari perannya sebagai wakil rakyat, mewakili kantong pribadi dan kantong keluarga juga partainya. Ini sangat jauh dari kantong rakyat dan bahayanya 90% masih mencalonkan untuk tetap berdiri. Ini sangat babak belur. Tidak percaya kepada pemilu sekarang. Maka itu saya pikir DPR yang harus dibubarkan, bukannya KPK. KPK harus diperbesar di tiap provinsi, 33 atau 34 provinsi sekarang saya nggak tahu, harus ada di tiap daerah. Hidup KPK. Terima kasih. Baik. Selamat sore Pak Kahin. Selamat sore. Ya, silakan. Pribadi meaningful audience is an also artinya right aim of the right position, everything that done will be accomplished. Jadi kalau jabatan nggak sesuai dengan kemampuan untuk mengambil keputusan besar dalam suatu negara, ini akan menjadi bahaya besar ya. Jadi saya pikir Indonesia nggak jelas gitu ya, apakah sistem demokrasi ini jenis kelaminnya apa, presiden sial atau parlementer terapung-apung tergantung kepentingan Jadi gak jelas ini cabai-cabaian, perintahan terong-terongan atau terong dicabai. Ini udah kacau balau. Dan ini KPK ini harusnya suatu lembaga yang betul harus digugat. Untuk pemilihan KPK dan KAI ini sangat tidak sesuai, bahaya besar. Soalnya Indonesia ini gimana ya, pelawak itu jadi membuat tebut mengundang, undang itu juga tingkat kehadirannya di bawah 40%. Sambil saya perpisahan sekarang anggota DPR ini bisa mau usah hadir di sidang-sidang besar, lalu datang dari itu diantar dari kamar ke kamar untuk tanda tangan tinggal tekan saja. Orangnya nggak tahu di mana, wujudnya nggak tahu di mana, tapi bisa tanda tangan dan keputusan yang sangat krusial untuk negara ini. Iya, Pak Gilbert. Negara cabai-cabean katanya, terong-terongan kali cabai katanya. Emang lucu sih ya. Ini negara sebenarnya presidensial ya, tapi cenderung ke parlementer, jadi bingung ya. Ahli dari negara manapun juga bingung sama sistem di Indonesia, apakah presidensial murni, apakah parlementer atau apa, ya kan? Jadi kewenangannya terlalu apa ya, terlalu hebat deh anggota parlemen itu ya, terlalu hebat. Siapapun bisa dipilih, harus minta izin sama dia, ya kan? Sedangkan seperti yang Bapak tadi bilang, katanya orangnya nggak bonafit semua kan? Artis, pelawak, ya kan? Yang ilmunya nggak ada di sana, duduk di sana, dan juga tidak hadir, absensinya hampir 90% tuh dalam dia menjabat sebagai anggota DPR tuh nggak masuk terus, ya kan? Jadi susah, ini negara emang susah, cabai-cabaian benar. Terima kasih. Pak Indro. Ya, selamat sore. Silakan. Saya rasa betul kata Pak Kwi yang selalu disampaikan di PAS FN, kembali ke Undang Dasar 45, murni dan konsepen. Dan saya setuju dengan pikiran Pak Kwi yang tadi baru disampaikan juga oleh Semut Beni ya, lewat website-nya kwi.com itu. Jadi Indonesia tuh nggak usah ngejiplak apa istilahnya demokrasi dari Amerika lah yang belum tentu sesuai dengan kita ya. Kita mesti bisa bikin pola sendiri yang sesuai dengan perkembangan pendidikan masyarakat Indonesia. Saya rasa itu. Terima kasih.